Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumiddin amma ba'di. Fatihillah rahminallahu wa'alaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai di sunah-sunah wudu ya. Ya, untuk fardu wudu sudah kita selesaikan. Itu kemarin sudah kita baca bahasanya fardu wudu ada 6. Niat. Kemudian niat itu ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua yaitu membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai dua mata kaki, kemudian tertib atau urut berurutan. Maka selain 6 ini tidak termasuk fardu wudu dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung, ya, istinsak, tidak masuk dalam fardu. Demikian pula mengusap telinga. Maka itu semua nanti masuk ke dalam sunah-sunah wudu. Kita baca sunah-sunah wudu. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa sunanuhu ay al-wudu'i asyaratu asya'a. Sunah wudu ada 10. Wa fi ba'di nusakhi al-matni, di sebagian redaksi matan disebutkan teksnya yaitu asyru khisalin. Sudah 10 macam. Dan ini bukan pembatasan ya. Ya. Karena sebenarnya lebih dari itu ya. Jadi ada yang menyebutkan bahkan sampai 50 sunah wudu. Ya, yang pertama ya, sebelumnya kenapa terjadi perbedaan apa? Perbedaan redaksi karena musannif itu mendiktekan ya. Mendiktekan apa? Teks matan kepada murid-muridnya. Kemudian terjadi perbedaan penyalinan kata tersebut. Itu sehingga seperti itu hal yang wajar. Yang pertama adalah atasmiyah tu tasmiyah awalahu yaitu di awal wudu. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan wayusanu at-ta'awudz qablaha, disunahkan pula untuk membaca ta'awudz sebelumnya. Yaitu membaca tasmiyah awalahu di awal wudu. Yang dimaksud di awal wudu itu adalah awal membasuh kedua telapak tangan. Jadi kapan mengucapkan bismillah? Yaitu ketika membasuh kedua telapak tangan. Wa aqaluha, minimalnya mengucapkan bismillah. Wa akmaluha, yang lebih sempurna, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan awalahu yaitu awal wudu atau awal ghusli al-kafain. Maka mengucapkan bismillah itu berbarengan dengan membasuh kedua telapak tangan. Dan berbarengan pula dengan niat sunnah wudu. Niat sunnah wudu. Jadi dalam satu waktu ini ada 3 sunnah wudu. Ya. Yang pertama yang berupa perbuatan yaitu kesunahan membasuh kedua telapak tangan. Ya. Kesunahan membasuh kedua telapak tangan. Kemudian berupa ucapan kesunahan yaitu membaca basmalah, tasmiyah. Kemudian yang ketiga sunnah untuk meniatkan di dalam hati sunnah wudhu. Ya, ini dalam satu waktu ada tiga sunnah. Kemarin kita sudah bahas tentang niat wudhu, yaitu niat yang muktabaroh, yaitu niat untuk fardu wudhu. Jadi di dalam wudhu ada dua niat, yaitu niat untuk wudhunya itu sendiri, fardunya. Kemudian ada niat sunnah wudhu. Karena kita kemarin sudah sebutkan, bahasanya niat wudhu itu berbarengan dengan membasuh wajah, bagian yang awal dibasuh dari wajah. Nah, kemudian bagaimana dengan perbuatan kita, yaitu membasuh kedua telapak tangan, ya, kemudian ada berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, menarik kemudian mengeluarkannya. Nah, ini berarti tidak tercakup dalam niat ketika membasuh wajah. Padahal perbuatan harus diberi niat agar bisa berpahala. Maka agar bisa berpahala, di awal wudu itu meniatkan sunnah wudu. Ya. Kalau tidak niat sunnah wudu, maka tidak tercakup ke dalam perbuatan untuk perbuatan wudu, karena tidak diberi niat di situ. Karena niat tadi dimulai ketika membasuh wajah. Sehingga agar bisa berpahala sunnah-sunnah wudu yang kita kerjakan, maka kita iringin dengan niat. Yaitu ketika membasuh kedua telapak tangan, kita niat untuk melakukan sunnah wudu. Kemudian setelah kita selesai melakukan rangkaian sunnah wudu sebelum basuh wajah, kemudian pas membasuh wajah kita niat wudu yang telah kita sebutkan kemarin, raful hadas atau niat toharuh anil hadas, niat fardu wudu, ada wudu, dan seterusnya. Itu niat ketika yaitu membasuh wajah. Wa aqaluha bismillah. Dan ini apa? Nilai minimalnya, ya. Bisa mendapatkan pahala sunnah ketika sudah membaca bismillah saja. Kemudian yang lebih sempurna dibaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwalahu, jika seorang meninggalkan membaca basmalah di awal wudu, ya. Walaupun sengaja meninggalkannya, baik itu sengaja ataupun lupa. Maka atabiha fi asna'ihi. Kalau lupa membaca basmalah di awalnya, maka atabiha fi asna'ihi, yaitu dia mengucapkan basmalah di tengah-tengah wudu. Misalnya apa? Baru sampai membasuh wajah atau membasuh tangan, kemudian ingat bahasanya belum baca basmalah, maka bisa baca ketika itu. Baik itu nilai minimal bismillah ataupun sempurna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti karena dia lupa, maka ditambah dengan awalahu wa akhirahu. Ya. Karena dia tidak di tidak apa? Karena dia tidak dilakukan di awal waktu, maka diberi tambahan awalahu wa akhirahu atau fi awalhi wa akhirihi. Ya. Fa in taraka atasmiyata awalahu atabiha fi asna'ihi. Fi asna'ihi maksudnya adalah ketika proses wudu belum selesai dari wudu. Ya. Maka kalau dia lupa di tengah-tengah wudu, maka langsung dia bisa mengucapkan bismillah. Maka ini berbeda dengan jima. Kalau jima lupa di awalnya, maka kemudian dia teringat di tengah-tengah jima, proses jima, maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Karena makruh berbicara saat jima. Allahu a'lam bishawab. Baik. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Adapun kalau dia sudah selesai wudu, maka tidak perlu mengucapkan basmalah jika dia lupa. Jadi hanya boleh mengucapkannya kalau belum selesai. Tapi fi asna'ihi. Apa yang dimaksud dengan yaitu al-faraq minal wudu, yaitu setelah selesai dari perbuatan wudu. Ya, perbuatan wudu itu ya berarti apa? Membasuh kedua kaki. Walaupun dia masih ada kesunahan wudu, yaitu berdoa. Jadi memang ada di sini ada perbedaan pendapat fuqaha madhab, bahasanya yang dimaksud faraq minal wudu apa? Menurut An-Romli, selesai dari wudu ini adalah selesai dari perbuatan wudu, walaupun dia masih ada keinginan untuk berdoa, doa setelah wudu. Tapi fuqaha yang lain, seperti Az-Ziyadi, Sabara Malisi, dan Sabara Malisi, mengatakan yang dimaksud faraq minal wudu itu ya, termasuk juga zikir dan doanya. Termasuk zikir dan doa setelah wudu, bahkan juga sholawat. Artinya tawabi wudu itu dimasukkan ke situ. Jadi misalnya seorang sudah wudu, kemudian sudah zikir, sudah doa, bisa membaca basmalah menurut pendapat kedua ini. Ya. Menurut pendapat kedua ini. Tapi menurut pendapat Ar-Romli, enggak bisa. Jadi setelah selesai wudu, baru dia bisa nyusul membaca basmalah. Kalau dia sudah apa berdoa ya sudah enggak bisa. Maka lam ya'ti biha tidak mengucapkan basmalah. Ini berbeda dengan makan. Kalau makan, maka kalau makan dia apa? Setelah selesai pun masih disunahkan untuk membacanya. Ya, anak ulangi lagi tadi yang menurut pendapat Ar-Romli setelah selesai wudhu itu adalah selesai dari perbuatannya. Jadi kalau menurut Ar-Romli kalau sudah selesai dari basuh kaki, ini nggak bisa ya, berarti ini lam yakti biha. Selesainya itu di situ. Jadi kalau menurut pendapat lain, ya seperti Az-Ziyadi dan As-Sabara Malisi, maka akhirnya itu adalah setelah zikir. Berarti kalau belum zikir, belum berakhir ya. Nah ini tadi sepertinya kebalik. Jadi kalau menurut pendapat kedua, wudu itu selesai setelah dinyatakan selesai wudu setelah selesai berdoa dan zikir-zikirnya. Itu baru selesai. Kalau belum itu berarti belum selesai. Walaupun sudah selesai basuh kaki, nah masih bisa. Masih disebut asna. Menurut pendapat kedua. Nah, kemudian tadi kalau sudah selesai tidak disunahkan baca basmalah Ya, berbeda dengan makan, maka kalau makan masih bisa disunahkan. Ya, alasannya karena di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan agar setan memuntahkan apa yang dia makan. Allahu a'lam bishawab. Yang pertama berarti sudah sunnah wudhu membaca basmalah. Kemudian yang berikutnya wa ghuslul kafaini, membasuh kedua telapak tangan ilal qu'aini sampai pergelangan tangan. Qoblal matmadhati, sebelum berkumur-kumur. Wa iksiluhuma salasan, dan dibasuh kedua telapak tangan tiga kali. In taraddada fi tuhrihima, jika dia ragu-ragu suci atau tidaknya kedua telapak tangan tersebut. Qabla idkholihima al-ina'a, sebelum dia memasukkan kedua telapak tangan tersebut di dalam wadah, yang wadah tersebut al-mustamila ala ma'in dunal kulataini, yang dia ada air, yaitu airnya sedikit, yaitu kurang dari dua kulah. Fa'in lam yaksilhuma, jika dia tidak mencuci kedua telapak tangan tersebut, kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i, dimakruhkan baginya untuk mencelupkan kedua telapak tangan tersebut dalam wadah. Wa in tayaqqana tuhruhuma lam yukrah lahu ghamsuhuma, jika dia yakin bahasanya kedua telapak tangannya suci, maka tidak makruh baginya untuk mencelupkan kedua telapak tangan ke dalam wadah tersebut. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Jadi mungkin faghuslu ya. Ya, mungkin lebih tepatnya seperti itu, agar setelah tadi basmalah kemudian itu. Kemudian yaitu uslul kafaini ilal qu'aini qoblal matmadhati. Maka ini harus dilakukan sebelum sebelum yaitu berkumur-kumur. Harus urut seperti itu. Kalau seandainya dia didahulukan kumur-kumur dulu, ya misalnya dia kumur-kumur dulu, baru membasuh kedua tangan, maka terluput baginya kesunahan membasuh dua telapak tangan. Karena ini harus urut, ya, urutnya yaitu mustahak pun, istilahnya tartib al-mustahak, bukan tartib mustahab. Dia mendahulukan kedua telapak tangan dibasuh sebelum kumur-kumur. Jadi ada istilah at-tartib al-mustahaq, istahaqqa yastahiqu. Maka ini tidak bisa mendapatkan pahala sunnah kalau dibalik. Ya. Bisa. Misalnya tadi. Ini contohnya adalah harus mendahulukan membasuh kedua telapak tangan sebelum melakukan kumur-kumur. Ini harus urut. Maka jika seandainya didahulukan yang di belakang, yang harusnya di belakang yaitu kumur-kumur, didahulukan kumur-kumur dulu, ya. Kemudian yang di depan ini basuh dua telapak diakhirkan, maka nanti terluput apa yang dia akhirkan, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Ini nanti luput pahala. Jadi kedua telapak tangan dibasuh itu harus dilakukan sebelum kumur-kumur. Ya. Karena ini namanya at-tartib al-mustahaq. Ya. Jadi dia harus urut. Kalau membasuh kedua telapak tangan ini diakhirkan, jadi kumur-kumur dulu baru membasuh kedua telapak tangan, maka membasuh kedua telapak tangan ini terluput pahala. Ya. Walaupun dia melakukan membasuh kedua telapak tangan, tapi karena diakhirkan maka terluput pahala. Ya. Ada namanya at-tartib al-mustahab. Istahabba yastahibu. Ya, tartib mustahab itu kalau tidak dilakukan itu tetap bisa mendapatkan pahala aslu sunnah. Ya. Contohnya di antara kesunahan adalah mendahulukan kanan daripada yang kiri. Kanan dulu baru kiri, hukumnya apa? Sunnah. Tartib ini kan, kanan dulu baru kiri, urut. Kanan, kiri. Kalau dibalik, ya, dia tetap bisa mendapat pahala membasuh tangan. Ya. Pahala membasuh tangan tetap dapat. Ya. Walaupun keutamaan kesunahan urut tidak dapat, tapi pahala membasuh tangan tetap dapat. Dan dia sudah melakukan membasuh tangan baik kanan atau kiri. Beda dengan tadi, karena tartibnya mustahak, dia harus dilakukan secara urut gitu, agar bisa mendapatkan pahala asl sunnah. Maka ketika berkumur-kumur diakhirkan, dia kumur-kumurnya enggak dapat pahala walaupun dia sudah melakukan perbuatan berkumur-kumur. Allahu a'lam. Ya. Mencuci kedua telapak tangan itu adalah 3 kali. Ya. Ini mencuci 3 kali ini. Ini tadi intarot dada fituhrihima. Ya. Sebenarnya ini adalah kesunahan tersendiri ya. Intinya kalau kesunahan di dalam wudu itu ya pokoknya membasuh kedua telapak tangan. Kemudian beliau membahas ketika ingin memasuk ke tangan ingin dimasukkan ke dalam bejana. Ya, di hasil baju disebutkan ini adalah kesunahan lain bukan kesunahan wudu. Ya, jadi kalau kesunahan wudu tidak ada qaid tadi di sarah, bahkan disunahkan mencucinya 3 kali walaupun dia yakin suci. Ya, intinya ini 2 masalah yang berbeda antara ghusl kafain. Kemudian perincian tentang membasuh kedua telapak tangan ketika ingin dimasukkan ke dalam bejana. Ya, kemudian masalah masukkan tangan ke dalam bejana, beliau mengatakan wa yaghsiluhuma salasan. Yaitu membasuh 3 kali intarot dada fituhrihima. Jika dia ragu-ragu, ya bahasanya ini kedua telapak tangan tersebut suci atau tidak, maka dibasuh 3 kali qabla idkholihima al-ina'a, sebelum dimasukkan ke dalam wadah yang di situ tangan ingin dimasukkan ke dalam air yang airnya adalah kurang dari 2 kulah air sedikit, maka ini sunnah. Jadi sunnah, kalau dia ragu-ragu ini suci atau enggak, maka sunnah dimasukkan sunnah membasuh 3 kali sebelum masuk ke wadah. Fa'ilam yaksil huma, jika tidak mencucinya, maka makruh memasukkan ke dalam ina. Lawannya dari sunnah tadi, makruh kalau ragu-ragu kok enggak dicuci, ya, langsung dimasukkan. Hukumnya apa? Makruh. Tadi disebutkan jika dia ragu-ragu, ini ragu-ragu suci enggak, maka sunnah untuk dibasuh 3 kali. Makruh jika tidak dibasuh. Ya. Kalau sampai dia yakin bahasanya ada najis, maka haram memasukkannya ke dalam ina wadah sebelum dicuci. Kecuali nanti di air yang banyak. Kalau air sedikit dia langsung bisa menajiskan. Ya, kemudian jika dia tadi tidak mencucinya dan di situ mencucinya adalah 3 kali, maka makruh dimasukkan ke dalam wadah. Wa in tayakona tuhruhuma, jika dia yakin suci maka tidak makruh. Sudah yakin suci enggak apa-apa dia itu masukkan ke dalam wadah tersebut karena yakin suci. Ya, Nabi SAW bersabda, "Yastaiqadhu ahadukum min naumihi fala yakmis ya taufil ina hatta yagsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka jangan celupkan tangannya ke dalam wadah sampai mencucinya salasan 3 kali. Ya. Jadi ada koi di sini 3 kali. Karena dia tidak mengetahui bahasanya di mana tangannya itu berada ketika di malam hari. Sehingga di situ fa innahu la yadri aina batat yadahu, maka menjadi poin adalah taradud dia ragu-ragu tidak tahu suci atau tidaknya, bukan masalah bangun dari tidur, tapi masalah taradudnya. Ya, dia tahu ragu-ragu ini suci atau tidak. Jadi disebutkan kapan itu makruh, jika dia lam yaksil huma maka makruh. Ragu-ragu kemudian tidak dibasuh makruh. Kalau dibasuh 1 kali bagaimana? Atau 2 kali? Ya sama makruh. Ya. Jadi tidak makruh kalau membasuh 3 kali. Ya. Kalau baru 1 kali, 2 kali maka tetap makruh. Kecuali tadi suci, yakin suci, maka tidak makruh memasukkannya dalam air yang sedikit tadi. Kemudian kesunahan berikutnya, wal matmadhatu berkumur-kumur ba'da ghuslil kafaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Ya, ini mengisyaratkan dia harus urut, membasuh telapak tangan dulu baru apa, yaitu berkumur-kumur. Wayahsulu aslu sunnati fiha bidkhalil ma'i fil fami. Dia bisa mendapatkan pahala sunnah, yaitu pahala sunnah berkumur-kumur dengan semata-mata memasukkan air ke dalam mulutnya. Sawa'un ada rohu fihi wa majahu amla. Sama saja apakah dia itu memutar ya airnya di dalam mulut dan dikeluarkan air tersebut ataupun tidak. Ya. Fa in arada al-akmala, jika dia menginginkan pahala yang lebih sempurna, majahu maka dikeluarkan air tersebut. Ya. Maka ada istilah aslu sunnah. Ya. Nanti ada istilah akmal yang lebih sempurna. Ya. Kalau aslu sunnah itu ya istilahnya nilai minimal pahala sunnah, ya dia teranggap melakukan sunnah mendapatkan pahala sunnah. Tapi ada pahala sunnah yang lebih sempurna, yang lebih bagus, lebih banyak, maka dengan kaifiah yang tersendiri, ya kaifiah yang berbeda dengan kaifiah minimal. Maka minimalnya kaifiah minimal dari kumur-kumur adalah hanya masukkan air ke dalam mulut, ya hanya masukkan air ke dalam mulut. Jadi tidak mesti digerak-gerakkan dan di dan dia apa keluarkan airnya. Itu nilai minimal ya. Sehingga dengan semata-mata masukkan air dalam mulut dan misal nanti ditelan ya, masukkan telan. Ya, itu sudah mendapatkan pahala sunnah berkumur. Ada roh diputar-putar ya, digerak-gerakkan di dalam mulutnya. Nah, matjahu dibuang. Matjahu dibuang, torohahu. Kalau nilai minimal walaupun enggak digerakkan, walaupun enggak dibuang ya, masukkan kemudian ditelan, maka itu sudah mendapatkan apa? Pahala aslu sunnah. Dan ya tadi ya, kalau yang sempurna tadi fa'in arada alakmal majahu. Kalau yang sempurna ya dikeluarkan, gerak-gerakan kok di dikeluarkan airnya. Dan disunahkan pula untuk bersungguh-sungguh ya, lebih lebih sungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsak, kecuali orang yang berpuasa maka makruh, istilahnya mubalaghah ya, bersungguh-sungguh lebih apa lebih lebih apa di ya, dilakukan dengan yang sungguh-sungguh ya, lebih batas standar. Misalnya kumur-kumur ya benar-benar gerakannya itu kencang. Kemudian kalau istinsak ya sampai ditarik di sampai bagian dalam, menarik airnya ke dalam hidung bagian dalam. Kecuali orang yang berpuasa. Ya, kalau orang berpuasa boleh apa? Bersungguh-sungguh itu harus standar biasa sekedarnya saja. Nanti kalau sampai dia apa berlebihan ya dalam kumur-kumur dan menarik air dalam bagian dalam hidung bagi orang berpuasa, air masuk ke dalam jauh maka batal puasanya. Kemudian yang berikutnya alistinsaku istinsak, yaitu ba'dal matmadhati, setelah berkumur-kumur. Wayah sulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi. Sudah bisa teranggap melakukan perbuatan sunnah, mendapat pahala sunnah ya, minimal aslu sunnah fihi dalam istinsyak, dengan hanya semata-mata memasukkan air ke dalam hidung. Air dimasukkan dalam hidung sudah, itu sudah istinsyak. Sawa'un sama saja jazabahu, dia menarik binafasih dengan nafasnya ila khoyashimihi, sampai ke dalam khoyshum bagian bagian dalam hidung, wanasa rohu amla, kemudian dikeluarkan ataupun tidak. Fa in arada al akmala, jika dia menginginkan yang lebih sempurna, nasa rohu, dia keluarkan airnya. Ya, ini mirip dengan atau sama hukumnya seperti kumur-kumur. Nilai minimal adalah memasukkan air ke dalam hidung. Ya, tidak ditarik misalnya. Tidak ditarik dengan nafas. Ya, tapi kalau lebih sempurna ditarik dengan nafas dan dikeluarkannya. Dan antara berkumur-kumur dengan istinsyak, ini dikatakan dia apa? Istinsak ini lebih utama, lebih afdol daripada yaitu berkumur-kumur. Alasannya adalah Abu Sa'ur. Abu Sa'ur ini murid Al-Imam Syafi'i di Irak ya. Punya pendapat bahasanya istinsak hukumnya wajib. Kalau kumur-kumur enggak wajib. Istinsak sama apa madmadah kumur-kumur ini inda Syafi'iyah sunnah. Menurut Abu Tsaur istinsak wajib. Menurut Imam Ahmad ya, wajib semua ya. Wajib semua kalau menurut Imam Ahmad. Ba'dal matmadoti setelah yaitu berkumur-kumur. Ini menunjukkan bahasanya ya, harus ada urut ya, antara istinsak dan matmadoh. Yaitu apa? Ya, kumur-kumur. Kumur-kumur dulu baru istinsak. Ya, kemudian bentuk yang tata cara yaitu tata cara kumur-kumur dan istinsaku. Ini ada beberapa macam cara yang boleh sebutkan. Dia menyebutkan yang afdol yang bagaimana. Wal jam'u bainal matmadhati wal istinsaqi bi salasi hurufin. Ya, menggabungkan antara matmadhah berkumur-kumur dan istinsaq menarik memasukkan air ke dalam hidung bisalah si hurufin, yaitu bagaimana maksudnya yatamat madu min kulin minha summa yastansiku. Tiga huruf, tiga ciduan, tiga cawuan, tiga cakupan tangan ya, tangan mengambil air ini, ini satu dua tiga, maka ini tiga huruf. Ini untuk menggabungkan antara kumur dan istinsak. Caranya yatamat madu min kuli minha summa yastansiku. Yaitu satu cawuan digunakan untuk kumur, kemudian setelah itu istinsak. Ya, selesai satu cawuan. Kemudian ambil lagi satu, kemudian kumur, habis itu langsung dari cawuan yang sama. Itu istinsak, kemudian yang ketiga sama seperti itu. Ini kaifiyah yang paling afdol, afdolu minal fasli bainahuma, yaitu ini lebih afdol daripada al fasl. Fasl itu memisah ya. Kalau ini jamak, ini jamak, menjamak, menjamak itu menggabungkan jadi satu antara kumur dengan yaitu memasukkan air dalam hidung. Itu lebih afdol digabungkan gitu daripada dipisah. Tadi menjamak antara, menggabungkan antara berkumur-kumur dan istinsak. Intinya kalau menjamak itu ya menggabungkan antara kumur dengan istinsak dari satu apa cawuan, satu cidukan ya. Ya, di antara caranya, cara menggabungkannya yang disebutkan penasarah adalah yaitu berkumur dan istinsak dengan tiga huruf, tiga cawuan, tiga ciduan. Yaitu caranya tadi apa? Yang disebutkan penasarah, dia berkumur-kumur dari cawuan pertama, kemudian langsung juga istinsak dari cawuan pertama juga. Dan seterusnya dua dan tiga. Ini kaifiyah ini yang disebutkan penasarah. Satu kaifiyah. Ya. Dan ini kaifiyah yang paling afdol. Sehingga ya disebutkan yang paling bagus saja gitu. Ada juga jamak menggabungkan yaitu kaifiyahnya tidak seperti itu. Yaitu dia berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung dengan satu cawuan. Jadi cuma menciduk dengan tangan misalnya satu kali, kemudian dia apa? Kumur-kumur tiga kali, habis itu masukkan air dalam hidung tiga kali. Cuman satu kali saja. Cawuan cuma satu, digunakan kumur tiga kali, kumur, kumur, kumur. Ya. Habis itu istinsak, istinsak, istinsak. Satu aja. Kalau tadi kaifiyah pertama yang disebutkan penasarah, ini yang paling afdol, tiga kali cawuan. Kalau ini yang kedua juga menjamak, yaitu apa? Tapi jamuannya satu, satu kali ceduhan aja. Jadi minim airnya itu ya minim. Ya. Cair segitu digunakan untuk kumur 3 kali plus istinsak 3 kali. Tapi ini disebut jamak, disebut juga jamak. Ada kaifiah ketiga dari jamak, dari menggabung, yaitu sama, cawuannya satu kali, cuman bedanya dia mencawuk menciduk satu kali, kemudian kumur, habis kumur istinsak, kumur lagi istinsak lagi, kumur istinsak, selang-seling, tapi cawuannya sama, ciduknya sama itu. Nah, jadi intinya itu apa? Yang dimaksud dengan jamak, menggabungkan antara kumur dengan istinsak, itu adalah kaedahnya apa? Bahasanya kumur dan istinsak itu dilakukan pada satu apa cidukan. Ya. Itu namanya menjamak. Dan kaifiah yang paling afdol adalah yang disebutkan pensyarah. Jadi tadi kita sebutkan ada 3 kaifiah, yaitu kaifiah menjamak, menggabungkan. Bagaimana dengan yaitu al-fasl, ya. Al-fasl itu memisah, memisah antara kumur-kumur dan istinsak. Ya. Ya, intinya adalah kebalikan dari dobitnya, kebalikan dari apa? Dari menjamak tadi, dia tidak menggabungkan antara kumur dengan istinsak dari satu ciduan. Contohnya atau di antara bentuknya ya. Dia kumur-kumur dan istinsak dengan 2 ciduan. Dengan 2 ciduan. 2 cawuan tangan. Caranya bagaimana? Dia menciduk air, mencawuk dari tangannya, ya kan? Kemudian dia berkumur-kumur 3 kali. Kemudian habis itu dia menciduk lagi 1 kali, istinsak 3 kali. Berarti misah. Jadi 1 ciduan untuk kumur-kumur 3 kali, selesai nyiduk lagi untuk istinsak 3 kali. Ini namanya memisah, karena kumur itu dari ciduan ini, istinsak dari ciduan yang ini. Ya, sehingga ini namanya apa? Fasl. Bisa juga cara yang lain, fasl itu dengan 6 ciduan, 6 cawuan. Ya. 6 cawuan gimana? Ya, dia berkumur-kumur. Dia apa? Berkumur-kumur dengan 1 cawuan, kemudian yang kedua dia ngambil lagi istinsak, ya. Ngambil 1 cawuan, kumur-kumur, selesai, ngambil lagi istinsak. Terus sampai 6 kan berarti. Kemudian cara yang terakhir dengan 6 cawuan juga, caranya adalah yaitu 1 cawuan kumur, 2 cawuan kumur, 3 cawuan kumur. Keempat istinsak, kelima istinsak, keenam istinsak. Ini yang biasa kita lihat ya, sebagian saudara-saudara kita melakukan ini. Yang terakhirnya adalah cara paling lemah. Ya. Yaitu cara yang paling lemah. Kumur 3 kali, kemudian istinsak 3 kali dengan masing-masing cawuan. 6 cawuan ini cara yang paling lemah. Allah alam bisalab. Allah alam bisalab berarti ada 6 cara. Ya. 6 cara berkumur-kumur dan istinsak. Cara yang paling afdol yang disebutkan oleh As-Syarih rahimahullahu ta'ala. Wa fi ba'di an-nusakhil matni, kita kembali ke syarah. Yaitu wa mashu jami'i ra'si, mengusap semua kepala secara keseluruhan. Ini kesunahan berikutnya. Mengusap apa? Keseluruhan kepala. Wa fi ba'di nusakhi, di sebagian naskah isti'abu ra'si bil mashi, yaitu mengusap kepala secara isti'ab. Isti'ab itu keseluruhan, mencakup keseluruhan. Amma mashu ba'di ra'si, adapun mengusap sebagian kepala, fa wajibun kama sabaqo, maka itu wajib. Wajibnya adalah mengusap sebagian kepala. Kalau mengusap seluruh kepala, hukumnya sunnah. Dan ini termasuk furuj minal khilaf ya. Karena seperti apa mazhab Maliki dan Hambali mewajibkan untuk yaitu mengusap keseluruhan. Kalau Hanafi ya, di salah satu riwayatnya seperempat, paling enggak seperempat kepala. Dan yaitu caranya, ya ini enggak ada videonya. Caranya ya mungkin kita sudah sering praktekkan ya. Ya jempol kedua apa ibu jari diletakkan di pelipis kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Kemudian jari-jari yang lainnya atau jari telunjuk dipertemukan di depan apa ya dahi atau di depan apa kepala bagian depan. Kemudian nanti ditarik ke belakang sampai tengkuk dikembalikan lagi ke depan. Jadi ibu jari tempelkan di pelipis, kemudian jari-jari yang lain dipertemukan di depan, kemudian ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini cara tata cara mengusap wajah, secara, mengusap kepala secara keseluruhan. Dan tadi kan disebutkan caranya ditarik ke belakang, kemudian kembali ke depan. Nah ini dihitung satu kali ya, dihitung satu kali. Dan kesunahan untuk menarik ke depan itu jika dia punya rambut yang bisa berbalik. Kalau dia misalnya rambutnya nggak ada ya, gundul atau plontos, nah nggak disunahkan untuk ditarik ke depan. Atau rambutnya kecil sekali, apa tipis, pendek, ini dia nggak berbalik gitu. Rambutnya nggak berbalik, ya cukup ditarik ke belakang, tidak dikembalikan ke depan. Kapan dikembalikan ke depan? Jika punya rambutnya yang berbalik, jadi agak panjang lah seperti itu. Ya, kemudian tadi kalau musab sebagiannya. Berarti hukumnya wajib. Tapi kemudian sekarang kalau dia memakai imamah, sorban yang dililitkan di kepala. Ini membahas apa? Sunnah mengusap seluruh kepala. Nah, jadi dapat pahala tersendiri kalau mengusap seluruh kepala. Pahala tambahan. Nah, kalau dia memakai sorban, walau lam yurid, lihat di sarah, walau lam yurid naz'a ma'ala ra'sihi min imamatin. Jika dia tidak ingin lam yurid naz'a mengambil melepas ma'ala roksihi sesuatu yang ada di kepalanya min imamatin berupa imamah sorban wanahuya dan semisalnya, ya dia kan ini ingin mendapatkan pahala yang banyak yaitu pahala mengusap keseluruhan kepala yang di room sebelah kalau terputus bisa dipindahkan. Nah, jadi kalau apa dia pakai sorban dililitkan di kepala, nah, gimana biar bisa mendapatkan pahala sunnah mengusap seluruh kepala padahal kepalanya tertutup sorban, nah, gitu. Yo dilepas saja. Oh ya kalau dilepas sudah selesai urusan. Kalau dia tidak ingin melepas, nah, ini membahas dia nggak ingin lepas. Ya, kelamaan kalau ngelepas dia susah ya. Nah, kalau sorbannya dililit-lilit gitu kan itu lama ya. Kalau mungkin sorban yang pasangan tinggal dilepas itu gampang. Kalau yang model apa? Dililitkan sampai ke leher gitu sampai punya apa? Banyak tekuan lilitan ya. Tali ada di tali juga dan sebagainya ini susah. Tapi dia ingin mendapatkan pahala apa? Mengusap keseluruhan. Caranya bagaimana? Walau lam yurid naz'a ma'ala ra'si min aimamatin wa nawya kammala bil mashi 'alaiha. Gimana maksudnya? Menyempurnakan dengan mengusap di imamah tersebut. Ya. Ini tadi yaitu kamala bil masih alaiha yaitu alaiha alama ala roksihi berupa imamah. Jadi ya diusap imamahnya, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Jadi kalau di apa di syarah ini kan nggak disebutkan. Pokoknya kalau ingin mengusap seluruh kepala, sedangkan dia ada sorban di kepalanya dan dia tidak ingin melepas, ya, jadi ya, dia menyempurnakan usapan itu, ya, dengan mengusap sorban tersebut, ya, dengan mengusap sorban tersebut. Syaratnya bagaimana? Ada syaratnya. Yang pertama, dia harus mengusap yang wajib dulu, dari mengusap kepala dulu, sebelum mengusap sorban. Sebelum mengusap sorban harus mengusap sebagian kepala dulu. Qadrul wajib. Ya. Seukuran wajib. Ukuran wajib apa? Ya dia intinya mengusap apa? Sebagian kepala, ya walaupun dia sedikit. Kemudian dilanjutkan mengusap sorban. Jadi harus mengusap apa? Sebagian kepala dulu. Misalnya rambutnya terkena dulu, baru dilanjutkan mengusap sorban. Maka ini disebut, tapi ini isyarat dari ibarah dari syarih yaitu kamala. Kamala itu kan disempurnakan. Jadi dia sudah mengusap kepala dulu sedikit, baru disempurnakan mengusap semuanya, mengusap sorbannya. Maka ibarah yang ringkas itu mengandung arti. Kamala itu maksudnya apa? Ya maksudnya dia sudah mengusap kepala dulu, ya misalnya rambutnya sedikit, baru lanjut disempurnakan mengusap sorban, karena sorbannya nggak ingin dilepas. Sehingga mafhumnya, kalau dia mengusap sorban dulu, baru mengusap kepala, maka tidak mendapatkan pahala sunnah ini, gitu. Ya, memang demikian, tidak mendapatkan sunnah tersebut, kan tapi ini berbeda dengan pendapat Al-Khatib Asy-Syirbini, penulis Al-Iqna dan penulis Mughni Al-Muhtaj. Kemudian di antara syarat berikutnya adalah tangannya tidak diangkat, tangan tidak diangkat setelah mengusap kepala. Ya, setelah mengusap kepala ini langsung dilanjutkan mengusap sorban gitu, maksudnya langsung seret lanjut gitu. Tidak mengusap kepala kemudian selesai dulu tangannya diangkat baru nanti mengusap sorban. Itu enggak boleh. Ya. Jadi karena airnya itu biar bisa apa? Airnya bisa nyambung. Ya, airnya bisa nyambung. Nanti kalau misalnya dia diangkat harus butuh air lagi. Kemudian di antara syarat berikutnya, dia tidak bermaksiat dalam memakai yaitu sorban tersebut. Misalnya apa? Dia memakai sorban ketika muhrim, itu kan nggak boleh. Berarti ini apa? Memakai itu dalam bentuk kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, tidak ada najis di sorban tersebut. Ini syarat dibolehkannya apa? Mengusap sorban, mendapatkan pahala kesunan mengusap seluruh kepala. Kemudian kesunan berikutnya wal mashu jami'i al udhunaini zahirima wa batinihima bima in jadid. Mengusap keseluruhan dari telinga, dua telinga. Setelah mengusap kepala. Dan ini mengusap kepala dulu, baru mengusap kedua telinga. Kalau dia mengusap telinga dulu, baru kepala, maka tidak mendapatkan pahala sunnah. Baik itu zahirima wa batinima. Zahir bagian apa? Luar, dan batin bagian dalam. Yang dimaksud dengan zahir itu yang setelahnya adalah kepala. Yang batin adalah setelahnya yang wajah. Maksudnya yang belakang itu, telinga bagian belakang itu namanya zahir. Itu kan dia setelahnya kepala. Ya, kalau yang kelihatan lubangnya itu yaitu depan, depan itu yang jejer dengan wajah. Itu apa namanya? Batin, ya. Ya, ini yang diusap zahir dan batin. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Tadi kan kita sudah mengusap kepala, ya. Kemudian ingin mengusap telinga, ambil air lagi. Dalam mazhab seperti itu, ya. Kalau misalnya dia enggak ngambil ini yang sempurna gitu ya. Yang sempurna setelah mengusap kepala, ya. Ini kita asumsikan mengusap kepala 3 kali. Mengusap kepala 3 kali, berarti usapan pertama selesai, usapan kedua selesai, usapan ketiga selesai. Habis itu mengambil air lagi untuk mengusap kedua telinga. Ya. Ini yang sempurna. Bagaimana kalau dia tidak ngambil air lagi, tapi menggunakan bekas air usapan kepala, maka tetap mendapatkan pahala aslu sunnah, asalkan bekas tersebut adalah bekas usapan kedua dan bekas usapan ketiga. Karena apa? Kalau usapan pertama dihukumi mustakmal, usapan kedua, usapan ketiga tidak dihukumi mustakmal. Jadi kalau misalnya mengusap kepalanya 3 kali, setelah usapan ketiga enggak ngambil air baru, kemudian langsung digunakan untuk mengusap telinga, dia mendapatkan aslu sunnah pahala kesunan mengusap telinga. Tapi kalau dia ngambil air baru lagi, itu lebih bagus. Nah, kondisi lain atau beda halnya kalau dia mengusap kepala 1 kali saja. Maka sebagaimana telah kita sebenarnya kemarin sudah kita terangkan bahasanya toharoh yang pertama itu yang mengangkat hadas. Ini yang menjadikan air mustakmal. Maka ketika kita mengusap kepala untuk pertama kali, air jadi apa? Mustakmal. Dan air ini tidak bisa kita gunakan untuk mengusap kedua telinga. Tidak, nanti tidak bisa mendapatkan pahala aslu sunnah. Karena tidak ada air. Airnya tadi air mustakmal. Allahu alam bisawab. Wabatinihima bima'in jadid ay wairi bala liroksi. Bukan air dari basah dari rambut kepala, ya. Kemudian tata caranya. Wasunatu fi kaifiyati, masihima an yudkhila musabbihataihi fi sima khaihi. Yaitu caranya adalah masukkan kedua jarinya, ya, di lubang telinga. Wa yuduruhuma alal ma'atifi, kemudian diputar, ya, di lekukan-lekukan. Kemudian wa yumiru ibhamaihi, kemudian melewatkan kedua ibham jempol atau ibu jari ala zuhurima di bagian zohir. Tadi kita sebutkan ada zahir, ada batin. Yang batin yang bagian dekat dengan wajah itu dengan ibu jari telunjuk, ya. Kemudian yang apa? Ibu jari di bagian zahir yaitu belakang telinga. Itu kaifiyah untuk mengusap kedua telinga. Ya, masukkan ibu jari, jari telunjuk itu maksudnya ya sebagiannya ya. Ya, bukan kemudian semuanya kan enggak mungkin. Dari ujung sampai pangkal enggak. Kemudian sumayul siqa kafaihi. Kemudian alsaqolisiku apa itu? Melekatkan, melekatkan, menempelkan kafahi kedua telapak tangan, ya, yaitu wahuma mablu latani bil uzuna ini istidharon. Jadi ini beda lagi, ini beda lagi ya. Ya. Ini adalah maksudnya tadi setelah. Ya. Setelah dia mengusap telinga, ya, kemudian tangan ini, telapak tangan itu kan, itu ditempelkan di telinga. Kayak orang menutup telinga, tapi dengan dua telapak tangan itu, telinganya ditempelkan dengan kedua telapak tangan. Istidharon, yaitu maksudnya tolaban lizhuri ta'mim. Untuk mendapat, untuk apa, untuk agar nampak bahasanya itu sudah menyeluruh ya. Di bagian batin, kemudian bagian zahir ya tadi. Kemudian tangan yang basah ya, telapak tangan ya, tahu telapak tangan yang basah tempelkan di masing-masing telinga. Tempel gitu saja. Istidharon. Istidharon tadi apa? Untuk agar nampak bahasanya itu telah menyeluruh ke semua bagian. Watakhlilu kesunahan berikutnya. Watakhlilu lihyati al-kasati bi musallatin minna rajul. Minna rajul amma lihyatu rajuli al-khafifatu waliyatul mar'ati al-khunsa fayajibu takhliluhuma. Nah ini mungkin kita lanjutkan pertemuan selanjutnya karena agak panjang. Sebelumnya kita apa akan tunjukkan sedikit pembahasan tentang kemarin masalah mengusap mengusap mengusap kepala ya, mengusap sebagian kepala yang kemarin kita sampaikan tentang bagaimana belajar fikih itu yang ada yang namanya sudah mukoronah membandingkan mazhab lain ya, atau istilahnya tingkatan dalam belajar fikih ada yang kemudian membahas dalil bagaimana si pendalilan ini sebenarnya kalau di awal pembelajaran tidak cocok ya, karena nanti akan melebar kemana-mana kalau kita belum punya yaitu perangkat yang memadai. Maka tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, di antara kemarin ada yang menanyakan bahasanya bagaimana pijakan apa dalil dari masing-masing mazhab kok bisa berbeda-beda yaitu syarat sah mengusap kepala. Ya, kalau di Syafi'iyah itu hanya sebagian bahkan satu rambut ya. Di mazhab lain ada yang mengatakan apa? Mengatakan sampai apa? Seluruhan, keseluruhan. Dan juga yang seperempatnya. Nah, kalau kita ingin melihat pendalilan di dalam mazhab, kalau khusus mazhab Syafi'i, Itu bisa dilihat di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab tulisannya An-Nawawi. Maka di situ akan disebutkan mazhab, dalil mazhab itu bagaimana, kemudian mazhab lain itu berdalil seperti apa, kemudian sanggahannya bagaimana. Itu nanti disebutkan di kitab selevel Al-Majmu', kemudian Al-Bayan, keduanya Syarah Al-Muhadzab. Kalau mau belajar fikih Syafi'i yang plus dalil dari ulama yang dahulu, itu kitab Al-Muhadzab, ya, karangan As-Syairazi, ya. Itu nanti disebut dalilnya dan disarah oleh An-Nawawi juga Al-Umroni di Al-Bayan, nanti menyebutkan mukoronah dengan mazhab lain, kemudian sisi pendalilnya bagaimana. Nah, tentunya kalau kita langsung belajar di awal pembelajaran dengan metode seperti itu tidak tepat. Kalau langsung menyebutkan dalilnya ini mazhab lain demikian, bantahnya dan demikian. Ini tidak tepat. Makanya kurikulum di fikih mazhab itu tidak langsung seperti itu, ya. Paling minimalnya ya menyebutkan dalil seadanya dalil mazhab. Tidak sampai mazhab lain demikian kemudian disanggah demikian. Ini tidak cocok, ya. Tidak cocok untuk pemula. Sehingga kalau kita lihat para ulama menyusun matan-matan fikih, marotip pembelajaran fikih itu awal-awal nggak nyinggung dalil, bahkan nanti sampai ke tingkat mutawasit dan seterusnya itu belum sampai ke dalil, hanya membahas masail-masail karena ijtihad itu sudah selesai, ijtihad sudah selesai, dia nggak melirik ke mazhab lain, ya, paling disebutkan sedikit misalnya ada tujuan-tujuan tertentu, tapi itu bukan satu metode, ya, hanya selipan, sisipan saja. Nah, kalau ingin melihat, bisa di, ini contohnya ya, kita tampilkan, yaitu di kitab Al-Majmu'. Tentang nilai minimal sahnya, mengusap kepala. Jadi kita sebutkan sekilas saja ya. Atau ya coba kita terjemahkan secara ringkas. Biasanya di mazhab kami yang masyhur yaitu As-Syafi'i, ini tulisan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Biasanya disebut mengusap itu sah, ya. Nilai minimal. Ini kan judulnya pendapat para ulama tentang apa, ya, nilai minimal sahnya mengusap kepala, ya. Kapan disebut mengusap kepala sah minimalnya? Dalam mazhab Syafi'i mayaqau alai alism in qala, yaitu hanya itu disebut masah, sudah disebut masah maka itu sudah sah walaupun sedikit. Dan Ibnu Sobak menghikayatkan, menceritakan ini diambil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Sabbah ini As-Syafi'i, kibar Syafi'iyah, ya. Generasi sebelumnya, sebelum Imam An-Nawawi. Yaitu kemudian ashab dari Syafi'iyah juga menyebutkan dari Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Tsauri, kemudian Daud Al-Zuhiri. Kemudian kalau untuk Abu Hanifah, itu ada tiga riwayat. Yang masyhur itu dia minimal seperempat kepala, ya, baru sah mengusapnya. Ada juga yang seukuran tiga jari, kemudian ada seukuran ubun-ubun, nasiah. Kalau Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, itu separuh kepala, baru sah. Nah, beda dengan Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Al-Muzani, muridnya As-Syafi'i, itu mensyaratkan harus semua kepala, baru sah. Nah, ini namanya mukoronah, sebutkan ini pendapat. Jadi ini kalau pemula itu sebenarnya nggak cocok. Tapi ini kita ingin menunjukkan bahasanya, bagaimana cara pembelajaran fikih mukoronah, ya, seperti ini. Nanti kita bisa nggak cocok nggak dengan kita yang mungkin masih minim gitu kan. Masih minim apa ilmu alatnya. Jadi kita sebutkan dulu kan kayak gini. Oh, nilai minimalnya sebutkan. Ada beberapa pendapat ulama. Nah, ini kalau dirinci kan banyak. Ada yang mengatakan demikian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian biasanya kalau kita kita menukil ulama muasirin atau mungkin dari ulama yang lain, tinggal bisa kita merojekan yang roje ini sangganya demikian dan demikian. Ya. Sama ini ke, seperti itu sudah dilakukan oleh para fuqaha mazhab ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada Nawawi, di Hambali ada Ibnu Qudamah dan yang lainnya ya. Itu sudah terjadi dulu, cuman kita hanya menukil saja gitu kan. Kita hanya menukil. Ulama yang berpendapat yaitu wajib mengusap semuanya itu berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum. Ya. Nah ini semua ya tahu gitu kan. Dalil ini tahu yang berpendapat semua wajib semua kepala diusap. Ya tahu dalil ini. Syafi'ah juga tahu. Mereka mengatakan ba' itu lil ilsoq. Nah, ba' untuk ilsoq. Ilsoq kan dia melekat. Jadi dia kena semua. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ yaitu wal yatawwafu bil baitil atiq. Nah, itu lil ilsoq. Kemudian kata pendapat yang mengatakan harus semua kepala diusap karena ada hadis menunjukkan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap semua kepala. Itu dalil kedua. Dalil pertama wamsahu bi ru'usikum. Itu lil ilsoq. Dalil kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap seluruh kepala. Dalil berikutnya kias ke tayamum. Ya. Kias ke tayamum. Karena di tayamum wamsahu biwujuhikum. Biwujuhikum ketika tayamum mengusap semua wajah. Biwujuhikum. Maka kalau kepala biru usikum juga mengusap semua kepala. Nah, ini dalil dari apa? Dalil dari pendapat yang mengatakan semua diusap. Harus diusap ya. Kemudian yang berikutnya bisa digeser sedikit. Ya. Wahtaja ashabuna yaitu ashab kami yaitu ashafi'iyah, ashafi'iyah itu berdalil. Yang tadi berpendapat apa? Pokoknya kalau mengusap itu sudah disebut mengusap walaupun sedikit, maka itu sudah mengusap. Sudah sah gitu. Dalilnya bahasanya hadis yang sahih, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunnya. Kan sedikit berarti. Maka yang dalil ini menunjukkan bahasanya tidak wajib isti'ab. Tidak wajib isti'ab, tidak wajib apa? Mengusap seluruhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap sebagian. Dan ini juga apa? Menunjukkan tidak ada ukuran tertentu seperti seperempat kepala, sepertiga kepala, setengah kepala. Karena ubun-ubun itu di bawah seperempat kepala. Ya. Maka kalau sudah demikian maka menjadi satu keniscayaan bahasanya yang menjadi kewajiban nilai minimal sah adalah pokoknya disebut mengusap. Dan Imam Ar-Rahmain dalam kitabnya Al-Asali fil Khilaf menyebutkan bahasanya kalau ada kata masah itu dimutlakan tidak diberi apa keterangan tambahan maka mafhumnya itu adalah mengusap tanpa disyaratkan isti'ab. Mengusap saja, enggak disyaratkan apa? Mengusap semuanya. Kemudian ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengusap apa? Nasiahnya saja. Coba di ya. Sehingga dari situ apa dia tidak perlu adanya tidak butuh pembatasan ya batasan. Baik, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan wamsahu biru usikum itu bak lil isok. Ya. Ini lil isok nggak bisa kalau separuh saja, kalau sebagian saja ini ilsok. Kata yang pendapat yang mengatakan harus mengusap seluruh kepala. Kata Nawawi mengatakan ashabuna fakola ashabuna. Ya. Ini An-Nawawi juga nukil ya. Jadi sebelum An-Nawawi itu sudah ada ashab Syafi'iyah yang memang ya punya kemampuan di situ ya menggali dalil tadi ya menerjemahkan mengejawantahkan di usul dan kuwait dari Imam Asy-Syafi'i ya. Ashab mengatakan kami tidak bisa menerima itu untuk lil ilsoq enggak bisa. Ya ini ba'nya adalah lil litab'id. Ini ba' menunjukkan sebagian ya. Bukan menunjukkan ilsoq ya. Dan mereka menukil bahasanya sebagian ahli bahasa dikatakan sekelompok dari bahasa ahli bahasa mengatakan jika ba' masuk ke fi'il yang muta'adi dengan sendirinya muta'adi maka litab'id seperti wamsahu biru'usikum ya. Masaha ini kan muta'adi ya, muta'adi dengan sendirinya tanpa itisal dengan huruf. Ya. Maka kalau ba ini, ya, dia tadi masuk ke tadi fiil yang mutaadi, ya, dia bergandengan dengan itu, maka dia apa? Maknanya adalah tab'id, menunjukkan sebagian. Sebagaimana di firman Allah SWT tadi, ya, wal yatawafu bil baitil atiq. Sehingga dengan demikian kita bisa apa? Menjamak, mengkompromikan antara ayat dan hadis. Maka Nabi SAW mengusap seluruh kepala itu di mayoritas perbuatan beliau. Di mayoritas waktu, di mayoritas beliau berwudu, itu mengusap seluruh kepala. Karena ada hadisnya sahih demikian. Tapi ada hadis oke juga menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap hanya sebagian. Maka mengusap keseluruhan menunjukkan apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan itu untuk menjelaskan ini ada keutamaannya, yaitu mengusap seluruh kepala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan untuk mengusap sebagian kepala di sebagian waktu menunjukkan jawaz, menunjukkan bolehnya mengusap sebagian kepala. Ya. Menunjukkan bolehnya mengusap sebagian kepala artinya sah mengusap sebagian kepala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Adapun kias ke tayamum, saya digeser Ustaz Hasim. Ya. Kemudian mereka mengatakan bi ru'usikum sama dengan bi wujuhikum. Ya. Ini juga An-Nawawi mengatakan di sini menjawab tentang kias pada tayamum. Di antara jawabannya adalah sunnah dari hadis menunjukkan bahasanya tayamum itu yang dituntut dalam tayamum memang isti'ab. Yang dituntut diperintahkan dalam tayamum memang isti'ab. Wajah memang isti'ab. Semua harus terkena usapan. Tapi kalau untuk kepala ini al-matlub, ya, as-sunnah bayanat menjelaskan yaitu hanya apa? Al-ba'du. Sebagian saja. Ya. Ini diantaranya ya. Diantaranya seperti itu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i membedakan antara mashhu ra'si dengan mashhul wajhi di tayamum. Mashhu ra'si ini apa? Dia menjadi asal, bukan badal. Kalau yang tayamum dia badal dari husl wajah. Maka seperti hukum mubdalnya. Wajah itu kan dibasuh apa? Semuanya. Kemudian tayamum diusap semuanya. Ya. Kalau masuk roksi, ya, menimbang lafadznya saja. Lafadznya kayak situ. Lafadznya apa? Masah. Ya disebut masah, nggak mesti keseluruhan. Maka itu dihukumi itu, kata Asy-Syafi'i. Kalau tayamum, yaitu nanti ngikuti badalnya, apa mubdalnya. Ya, mubdalnya apa? Mubdalnya adalah membasuh wajah. Membasuh wajah keseluruhan tidak? Keseluruhan. Mengusap tayamum, mengusap wajah dari tayamum juga keseluruhan. Menimbang apa? Mubdalnya. Ini masih juga dibantah sama fuqaha lain. Bahasanya ini ya ada juga kelanjutannya nanti kalau terlalu panjang. Ini salah satu contoh. Nah, ini kalau kita enggak punya bekal yang cukup untuk memahami satu mazhab saja ataupun ada ilmu alat, tentu ini akan memberatkan kita, ya. Dan ujung-ujungnya kita hanya mengikuti apa pemahaman atau penjelasan yang masuk pada kita. Kalau kita melihat ini seolah-olah, oh iya benar mazhab Syafi'i menjamak, gitu kan, menjamak, mengkompromikan, kan lebih afdal dikompromikan agar tidak ada sunnah yang ditinggalkan. Nah, kalau pendapat yang menyatakan keseluruhan ini harus diusap berarti meninggalkan hadis yang lain. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Pernah mengusap sebagian saja. Berarti kuat nih pendapat Asy-Syafi'i. Ya, bisa jadi gitu kalau kita belum pernah mendengar pendapat lain. Tapi kalau sudah kita mendengar pendapat lain dulu, bisa jadi kita menguatkan itu. Mana yang duluan masuk penjelasan yang lebih memuaskan kita, biasanya itu yang kita ambil. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahasanya. Terkadang kita mungkin condong ke satu pendapat karena kita tidak tahu kekuatan hujah dari pendapat yang satunya, gitu kan. Dari sini ketika kita bisa ambil pelajaran, kalau kita baru tahu satu hujah, nanti harus kita lebih berhati-hati untuk istilah mensikapi pendapat yang beda dengan kita. Bisa jadi mereka mendapat lebih kuat, sehingga kita tidak bermudah-mudah, tidak bergampang-gampang kemudian, oh ini salah, menyelisih sunnah Nabi. Nabi aja sudah dalilnya Sahih Bukhari Muslim melakukan seperti ini. Ya, gitu, ini ya harus lebih hati-hati, menimbang dalil-dalil begitu banyak ya, dan sisi pendalilnya berbeda-beda ya. Al-Madzhab Syafi'i diterangkan di Al-Majmu'. Nah, bisa jadi memang ini lemah, kemudian yang kuat adalah mengusap seluruhnya, bisa jadi juga. Ini masalah ijtihadiyah ya. Kita enggak bisa memastikan 100% benar atau 100% salah. Allahu a'lam bishawab. Itu contoh ya. Ada pertanyaan apa nih? Waktunya sudah. Jam berapa? Untuk pertanyaan bisa disimpan dulu ya, karena waktunya sudah lumayan. Tadi ada penambahan, kita tolong Ustadz Hasim untuk disimpan dulu. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga dimudahkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sudah makan.